kecil emas bermata. Kau tukar dengan, kau tukar dengan diri. Kan aku bersana demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau reguk madu asmara. Kejamnya sebagai